السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang pertama surah Al-Baqarah, dan terakhir kita membaca ayat yang ke-56 ya. Berarti sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-57. Naam. Silakan dibaca Pak Edi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَحُرُفْ عَطَفْ Di terjemahin dulu, Pak. Fi'il madhi. Di terjemahin dulu, Pak Edi. Gimana? Terjemahin dulu. Dan kami naungi wadallalna, dan kami naungi kalian al-ghamama dengan awan, Pak. Wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa, dan kami telah turunkan kepada kalian berupa manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna, dan tidaklah kami menyesatkan kalian. Walakin kanu, akan tetapi kalian kanu adalah anfusahum yadlimun, kalian menyesatkan diri-diri kalian sendiri. Wa huruf ataf dolalna fi'il madhi na sebagai fa'ilnya, alaikum jar majrur, al-ghamama sebagai maf'ul bi dari dolalna, wa huruf ataf anzalna fi'il madhi na sebagai fa'ilnya, ma'tuf ke madol dolalna, alaikum jar majrur, almana maf'ul bi dari anzalna, wa huruf ataf salwa sebagai ma'tuf, kulu fi'il amr, wamu sebagai fa'ilnya, min thayyibati jar majrur, ma sebagai ini fa'il kulu. Bukan. Kulu kan fa'ilnya udah ada tadi, wow. Ma di sini ma sebagai maf'ul bi. Bukan. Kan min thayyibati ma, berarti isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Ma isim mausul sebagai mudhaf ilaih dari thayyibati. Rojakna sebagai rojakna fi'il madhi, na maf'ul fa'ilnya, kum maf'ul binya, wa huruf atof ma fi'il na huruf na na na nafi naam dolamu na fi'il madhi na sebagai fa'ilnya. Wawunya yang fa'ilnya. Wawu sebagai fa'ilnya, na sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Hmm. Ya. Wa huruf ataf lakin, akan tetapi sebagai lakin itu namanya harful istidrak. Harful istidrak. Kanu fi'il nakis wawunya, istimnya. wawunya sebagai isimnya. Isim dari kana anfusahum dorofat mudof ilai hobarnya. Anfusanya hobarnya kanu. Anfusa sebagai khobarnya kanu, hum sebagai mudof ilai daripada anfusa. Yaklimuna sebagai fi'il mudore, wawu sebagai fa'ilnya, jumlah nah. Dari yaklimuna adalah sebagai oh iya, tadi harusnya anfusa ini apa namanya? Maful bi ya? Iya. Maful bi muqaddam dari yadlimun. Iya. Kemudian yadlimun kan fi'il mudhari nanti jumlahnya baru jadi khabarnya kanu ya. Iya. Anfusa sebagai maful bi muqaddam. Maful bi muqaddam. Yadlimun fi'il mudhari jumlah yadlimun jumlah fi'il dengan fa'ilnya adalah sebagai khabar daripada kana. Naam. Iya. Wadkuru ni'matina alaikum. Wadkuru ni'matana alaikum khina kuntum tatihuna fil ard. Ija'alna sahaba mudallilan alaikum min haris samsi. Wa anzalna alaikumul manna wa huwa sayyun yasubbuhu samghi ta'amuhu kal asali wa anzalna alaikumus salwa wa huwa tayrui yasubbuhu yusbihus sumana wa kulna lakum kulu min thayyibati ma razaqnakum wala takhalifu dinakum falam tamtasilu wa ma dhalamuna bi kuffara bifa wa ma dhalamuna bi kufaroni bi kufronin ni'ami wala dhalamuna bi kufaroni ni'ami walakin kanu anfusahum yatlimun li anna akibatadh-dhulmi a'idatu alaihim. Ayo terjemahin. Iya, terjemahin. Waduru ingatlah nikmat yang telah kami berikan kepada kalian udah, ya, pada saat kalian tahtahinu. Tatihuna itu tersesat ya. Tersesat di bumi. Wa'id dan ketika kami jadikan awan menaungi kalian dari panasnya matahari. Wa anzalna alaikumul manna dan kami turunkan kepada kalian manna wa huwa dan dia sayun yusabbuhu yusbihu seperti madu ya. Jadi manna itu makanan yang menyerupai as-samwa itu kayak semacam sagu yang lengket gitu ya. Semacam lem gitu. Ta'muhu kal asali rasanya seperti madu. Oh ya, jadi mana itu seperti sagu yang rasanya seperti madu. Wa anjana alaikumus salwa dan kami telah menurunkan kepada kalian salwa dan dia adalah seperti burung puyuh. Wa kulna lakum dan kami katakan kepada kalian kulu min thayyibati ma razaqnakum makanlah apa-apa yang baik dari apa yang telah kami rizikan kepada kalian. wala tahlifu dinikum, dan janganlah kalian melanggar agama kalian. Falam tamtasilu, maka kalian tetap melaksanakan. Tidak, maka kalian tidak melaksanakan agama kalian. Maka kalian tidak melaksanakan agama kalian. Dan kami tidak bama dolamuna, dan kalian tidak mendolimi. Bama dolamuna ikufaroni nikma, dan kalian dan mereka tidak mendolimi kami. Dolimi kami dengan tidaklah mendolimi kami dengan kekafiran kalian. Akan tetapi kanu aku syam, kalian mendolimi diri-diri kalian sendiri. Di anna akibata zulmi, karena akibat dari kedoliman. Aidatul alaihim, kembali kepada mereka. Kembali kepada diri-diri kalian sendiri. Iya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى dan kami naungkan ya kami beri naungan di atas kalian الغمام ya berupa awan وأنزلنا عليكم المن والسلوى dan kami turunkan kepada kalian makanan berupa al-manna wassalwa. Ini merupakan makanan dari surga ya. Makanya bahasanya wa anzalna, kami turunkan. Karena diturunkan dari surga berupa al-manna wassalwa. Al-manna ini adalah sejenis sesuatu yang lengket ya. Ya seperti sagu yang diberi air ini kan kayak lem gitu ya. Dan rasanya itu seperti madu. Ini al-manna. Adapun as-salwa ini seperti burung puyuh ya, daging burung seperti burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian ya yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menzalimi kami, akan tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Lagi-lagi di sini kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kelebihan dan pertolongan kepada Bani Israel. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Allah menolong ya Bani Israel ketika mereka tersesat ya dengan diberi naungan berupa awan agar mereka tidak kepanasan. Kemudian Allah turunkan bagi mereka makanan yang istimewa ya, bukan makanan sembarangan. Bahkan ini adalah makanan yang diturunkan dari surga, yaitu al-man dan as-salwa. Ya, dari sini kita melihat, ya harusnya dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Bani Israel, harusnya membuat mereka menjadi umat, menjadi kaum yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka banyak sekali tunjukkan ya, keajaiban-keajaiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana mereka diselamatkan dari Fir'aun. Ya, bagaimana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dihidupkan kembali. Kemudian ya bagaimana mereka di sini diberikan ya rezeki berupa makanan dari surga. Ini semua merupakan kenikmatan-kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada umat lain. Ya, jadi Bani Israel ini sebetulnya memiliki banyak keutamaan. Diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka seringkali kufur nikmat. Mereka seringkali mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyangka dengan mereka yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi Musa, yang menzalimi utusannya. Padahal apa yang mereka lakukan sama sekali tidaklah berpengaruh pada Allah Subhanahu wa taala, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena pembangkangan mereka, ya kekufuran nikmat yang mereka lakukan, itulah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya apapun yang mereka lakukan ini sama sekali tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Sekalipun semua makhluk di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, sekalipun seluruh makhluk di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kitalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-58. Ya, silakan Ibu Dahyalis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idh qulna dakhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum radan. Fakulu minha haitsu syi'tum radan wa dakhulul baba sujjadan wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. dan kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah oleh kalian darinya sesuka kalian, sesuka. Iya. Dengan kalian dengan tenang. Wadhulul baba, dan masukilah oleh kalian al-baba pintu dengan bersujud. Pintu itu dengan bersujud. Wakulu hitatun, dan katakanlah oleh kalian hitatun, ringankan. Hitah itu ampuni dosa kami gitu. Ampuni dosa kami. Naghfir lakum khotayakum, maka kami mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wasana zidul muhsinin, dan kami akan tambahkan pada orang yang baik-baik. Maksudnya menambahkan pahala ya. Dan kami akan menambahkan pahala kepada orang yang baik. Wa harfu istisnaf is zarf, kulna fi'lun madin, nas sebagai fa'ilnya, udhulu fi'lun amr, waw sebagai fa'ilnya, hazihi isim isyarah Ustaz ya. Al-Qaryata. Ntar dulu, hadihi isim isyarah sebagai apa? Sebagai mubtada. Masukilah desa kampung ini, berarti hadihi sebagai maf'ul bih. Hadihi maf'ul bih. Kalau Qaryatanya? Al-Qaryata badalnya, kan setiap ada isim isyarah. Oh iya, sebenarnya badal ya. Hazihi sebagai maf'ulun bi, al-Qaryata badal dari hazihi. Fakulu minha. Harfu atfin misalnya. Kulu fi'lun amr. Minha jar majrur. Haitu zorof. Kulu fi'lun amr wawunya. Wawunya fa'ilnya gitu. Sebagai fa'il. Minha jar majrur. Haitu zorof Ustaz. Naam. Syi'tum apa Ustaz? Syi'tum fi'lun madi. Syi'tum itu kan dari sya'a. Sya'a fi'il madi. Syi'tum fi'il madi. tum sebagai fa'ilnya, rawadan itu hal, Ustaz. Iya. Rawadan. Wa hafu atfin udhulu fi'lun amrin albaba mudhofun ilaihi sujada, ini hal atau maf'ul mutlak, Ustaz? Ini apa namanya, hal juga, dan masukilah pintu sujada dalam keadaan bersujud. Sujada hal wa harfu atfin ulu fi'lun amr, fi'lun amr lu waw sebagai fa'il, hitatun, hitatunnya apa ya Ustaz? Ukulu hitatun, hitah ini dia sebagai khobar deh. Sebagai khobar. Mutadanya mana Ustaz? Belakang. Ini kan artinya hitah itu kan kayak ampunilah kami kan. Jadi dia nahnu hitah semacam itu. Ada yang dihilangkan kan ya. Naufir lakum, naufir fi'lun fi'lun amr, nah sebagai fa'il, lakum jar majrur, otoya maf'ulun bihi, kum sebagai mudhofun ilaihi. Wa harfu arfin, sanazidu fi'lun mudari, al-muhsini. Fa'ilnya mana? Nahnu tadi, nafir, dari nafir lakum ya Ustaz. Iya benar. Wasana zidul muhsinin, al-muhsinin maf'ulun bihi. Baik, baca tafsirnya. Waskuru ni'matana alaikum hina kulna udhulu madinatun baitul maqdis. Udhulu madinata baitil maqdis. Udhulu madinata baitul maqdis. Baitil maqdis. Baitil maqdis. Fakulu min tayyibatiha fi ayyi makanin minha akalan hani'an wa kunu aklan hani'an wa kunu fi duhulikum qadiina lillahi zalilina lahu wa kulu rabbana da'anna dzunubana nastajib lakum wa na'fu ankum wa nasturha alaikum wa sanazidul muhsinina bi a'malihim khairan wa tawaban. Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berfirman, masuklah kalian ke kota, yaitu Baitul Maqdis, fakulu dan makanlah oleh kalian dari kebaikannya. Di dalam VI, di mana saja gitu. Oh, di mana saja tempat kalian akalan hari yang tenang. Iya. Yeah. Nah, di mana aja kalian tenang. Wa kunu fi dukhulikum, dan kalian di dalamnya dalam keadaan tunduk gitu saya. Dukhulikum, dan kalian di dalam. Dan jadilah kalian ketika memasuki kota Baitul Maqdis itu khadi'ina lillah. Yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kalian ketika memasuki kota Baitul Maqdis itu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Zalilina lahu, menghinakan diri kepada Allah. Wa qulu, dan mereka berkata, Rabbana do'anna zunubana, ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah bagi kami dosa-dosa kami. Nastajib lakum, maka kami kabulkan, wa na'fu ankum, dan kami maafkan kalian. Wa nasturha alaikum, dan kami tutupi atasnya. Wa sanazidul muslimin bi'akmalin, dan kami akan menambahkan pada orang-orang berbuat baik dengan amal-amalnya, khairan, dengan amal-amal baiknya dan ganjarannya. Nah, Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, wa qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Dan ingatlah ketika kami berkata, masukilah kota ini, lalu makanlah darinya apa saja yang kalian kehendaki, raghada, ya, dengan tenang. Wadkhulul baba sujjada, dan masukilah pintu dalam keadaan bersujud. Maksudnya, masukilah pintu kota tersebut dalam keadaan bersujud. Waqulu syittah, dan katakanlah oleh kalian syittah. Syittah ini artinya, ampunilah dosa kami. Naghfir lakum khotayakum, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah ya pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ini menjelaskan kisah ya tentang masuknya Bani Israel ke Baitul Maqdis. Ya, masuknya Bani Israel ke Baitul Maqdis atau Palestine. Ini adalah sejarah pertama kalinya mereka memasuki tanah Palestine ya. Sebagai nikmat bagi mereka, karena sebelumnya mereka ya tidak memiliki tanah air ya, karena mereka baru saja diusir ya, terusir dari tanah Mesir. Lalu Allah beri nikmat yang lain, yaitu Allah berikan tanah kepada mereka agar mereka bisa tinggal di dalamnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha haitsu syi'tum rawada. Maka makanlah kalian darinya di mana saja kalian kehendaki, rawada, dengan tenang. Karena tidak ada lagi penguasa yang tiran seperti Fir'aun, penguasa kejam seperti Fir'aun yang mereka menindas Bani Israel. Dan ini lagi-lagi merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Namun Allah memerintahkan kepada mereka ya, agar mereka ketika memasuki kota tersebut dalam keadaan bersujud, maksudnya dalam keadaan menundukkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka mengatakan hittah. Ya Allah ampunilah kami. Ini makna dari hittah. Niscaya kalau kalian mengucapkan hittah, naghfir lakum khotayakum, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Karena kesalahan Bani Israel ini tidak terhitung banyaknya ya. Mereka berulang kali diberikan kenikmatan lalu kufur, lalu bertobat, lalu Allah ampuni. Begitu seterusnya. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah pahala dan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Tapi nyatanya yang terjadi adalah ya, dalam ayat yang lain dijelaskan bahwasanya mereka, atau dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya ketika mereka orang Bani Israel diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan hittah yang artinya ampunilah dosa kami, mereka malah mengucapkan hintah. Yang betapa buruk yang ucapan mereka. Mereka mengganti kalimat yang baik dengan kalimat yang sepele. Hittah maknanya ya minta ampunan. Adapun hintah ini biji gandum artinya. Ya, mereka mengganti kalimat hittah dengan hintah. Dan inilah ya pembangkangan kaum Bani Israel. Mereka banyak ya seringkali membangkang, melanggar, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun perintah itu hanya berupa ucapan, hittah. Ya, ini kan mudah di lisan. Tapi mereka tidak mau mengucapkan hittah. Bahkan mereka menggantinya dengan hintah. Sebuah kalimat yang mulia yang maknanya aku, ampunilah dosa kami. Mereka ganti dengan kalimat yang maknanya sangat sepele, hintah. Ya, biji gandum. Ini menunjukkan sekali lagi pembangkangan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang ke-59. Nah, ini di ayat yang sebelumnya ini dijelaskan bagaimana mereka akhirnya mengganti kalimat hittah dengan hintah. Ya. Nah, kita minta Ibu Reni ya. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kaanu yafsuqun. Maka mereka merubah maksudnya mereka orang-orang yang zalim merubah perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami turunkan kepada orang-orang zalim rijzam itu azab dari langit ya, karena mereka berbuat fasik. Fa harfu atfin badala fi'il maudhi alladzina itu isim mausul ini fa'ilnya gitu ya Ustaz ya. Zolamu badalnya gitu atau maksudnya tuh alladzina zolamu aja. Itu, jadi gabung aja ya alladzina zolamu itu sebagai fa'ilnya. Enggak, fa'ilnya alladzina ada. Ya. Nah, kan apa yang ada setelah mausul namanya silah. Oh iya. Silah ini di irob biasa aja satu-satu. Oke. Okay. Zolamu fi'il madhi. Ya. Zolamu fi'il madhi, kemudian fa'ilnya wawu, qaulan itu maf'ul bi. Ghoiro ini Ustaz ya? Harf kayak naf. Gitu ya. Mereka kan orang yang zalim itu menggantikan perkataan yang bukan. Yang bukan, ya berarti kayak nafi gitu ya. Ini naat ya. Kan yang bukan. Oh naat. Naat. Alladzi isim mausul qila itu fi'il maudhi. Dulu. Yeah. Isim mausul kan bukan i'rab. Oh iya. Isim mausul. Isim mausul. Mudhaf ilaih. Ya. Oh mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari ghairah itu tadi. Qila fi'il madhi lahum jar majrur. Qilanya tuh fi'il madhinya majhul ya? Majhul, ya. Okay. Lahum jar majrur fa'nya harfu atfin anzalna fi'il madhi na'nya fa'ilnya alal ladzina itu jar majrur ya Ustaz. Naam. Ya. Zolamu fi'il maldi wau fa'ilnya. Kemudian rijza itu maf'ul bih. Minas sama'i jar majrur. Bima juga jar majrur. Kanu isim. Ya maksudnya isim. Kanu itu apa? Fi'il maldi naqis. Ya fi'il maldi naqis. Kemudian wau isim kananya, yaf sukun khobar kananya, ini fi'il mudore, wau sebagai fa'ilnya, yaf sukun itu sebagai khobar kana. Fabad dalal ja'iru nabolluna min bani Israel qawlallah. Waharraful qawla wal fi'la jami'an. Iza dakhalu, ini enggak, yazhafuna. Yazhafuna ala istahihim. Ala astahihim. Astaya, ala astahihim waqalu waqalu habbatun fi sya'rati. Fi sya'ratin. Fi sya'ratin. Wastahzi'u bidinillahi fa'anzalallahu alaihim azaban minas sama'i bisababin tamar, apa kemarin itu? Tamarrudihim wa khurujihim an ta'atillah. Artinya maka orang-orang yang zalim dan sesat dari Bani Israel itu merubah firman Allah dan mereka merubah gitu ya Ustaz ya, perkataan dan perbuatan secara bersamaan ketika mereka masuk yazhafuna Enggak tahu ini artinya ala astahihim. Itu berjalan mundur. Oh, ketika mereka berjalan mundur di atas astahihim itu apa Ustaz? Iya, maksudnya sudah digabung aja. Ya, ketika mereka masuk dengan berjalan mundur dan berkata tadi ya apa namanya satu biji gandum itu ya. Iya, betul. Ya, kemudian mereka meremehkan agama Allah dan kemudian Allah menurunkan kepada mereka azab dari langit disebabkan karena mereka terus-menerus membangkang dari ketaatan kepada Allah. Kamarudim itu membangkang, kurus ya keluar dari. Oh iya keluar dari ketaatan kepada Allah. Siap ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Kita lanjutkan. Fa baddala alladziina dzalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim yaitu Bani Israel mengganti ucapan yang tidak diucapkan kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan hittah yang maknanya bagus ya, artinya ya ampunilah dosa kami. Tapi mereka ganti dengan ucapan hintoh. Ya, itu artinya biji gandum. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kaanu yafsukun. Maka kami turunkan atas orang yang zalim itu azab dari langit dengan sebab ya kefasikan mereka. Jadi di ayat 59 ini kita lagi-lagi melihat bagaimana yang membangkangnya Bani Israel. Allah minta kepada mereka untuk mengucapkan hittah yang maknanya ampunilah dosa kami. Mereka ganti dengan hintah yang artinya sebiji gandum. Kemudian Allah minta kepada mereka untuk memasuki kota Baitul Maqdis dengan ya, keadaan bersujud. Wadukhulul baba sujjada. Tapi mereka bukannya masuk dalam keadaan bersujud, malah masuk ya dengan berjalan mundur. Ya. Jadi mereka, maksudnya Yazibun al-Sadihim ini, maksudnya mereka merangkak mundur. Ya. Intinya mereka ingin membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan azab kepada mereka dari langit dengan sebab pembangkangan mereka disebab tamarrudihim wa khurujihim an ta'atillah. Dengan sebab pembangkangan mereka dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan watak ya, wataknya orang Yahudi. Ya, makanya kalau kita melihat orang Yahudi zaman sekarang ya suka melanggar peraturan internasional, tidak peduli dengan perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum yang berlaku di dunia internasional, ya jangankan hukum internasional. Ya, bahkan hukum Allah pun mereka sering langgar. Dan ini menurun sampai anak cucu mereka di hari ini. Karena memang ini sudah menjadi tabiat mereka. Watak keras mereka yang sulit diubah. Yang mereka seringkali membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat ke-60. Silakan Faisal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, maka kami berfirman, ukurlah tongkatmu itu dengan tongkatmu ke batu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku sudah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Tempat minum mereka. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah kamu dan janganlah kalian melakukan kejahatan di bumi dan dengan berbuat kerusakan. Baik. Diharap. Wa harfu istisna idzarof istasqa fi'il madi fa'ilnya Musa liqaumi jar majrur hi mudhof ilaihi. Jangan dibilang hi tapi ha ya. Oh, al-ha'u gitu. Al-ha'u mudhof ilaihi fa harfu atfin kulna fi'il madi fa'ilnya na idrib fi'il amr fa'ilnya anta bi'aso jar majrur ka haf mudhof ilaihi al-hajaro maf'ul bihi fa harfu atfin infajarat fi'il madi fa'ilnya ta minhu itu ta bukan fa'il, ta itu fa'ilnya, ta fa'ilnya hiya fa'ilnya itu ntar ada isnata asyarat itu. Oh itu isnata asyarat minhu yeah. Jar majur isnata asyarat fa'il. Ini namanya ainannya, adadun murakkab ya, adadun murakkab sebagai fa'il. Ainannya tamis itu. Iya, tamis. Qad harfu taukid alima fi'il madi fa'ilnya kullu ya. Naam. Kullunya zorof sebagai fa'il. Eh? Kulo bukan buku, bukan zorob, udah fa'il aja bilangnya. Oh, fa'il aja. Unasin mudhof ilaihi masyroba maf'ul bih. Humnya. Humnya mudhof ilaihi. Kulu fil amr fa'ilnya wa'u wa atof isyrobu fil amr fa'ilnya wa'u min rizki jar majrur lafzul dalalah mudhof ilaihi wa harfu atfin la harfu nahin ta saw fi'il mudhari fa'ilnya wau fil ardi jar majrur mufsidin maf'ul bih. Maaf, lebih dari mana? Apa dong? Tak asau. Tak asau. Ya, betul ya. Mufsidin maf'ul bih. Baik. Saya baca ya. Ininya. 60. Atau kayaknya mufsidin ini hal ya? Oh, hal. Jadi kan, dan janganlah kalian berjalan ke bumi itu mufsidin. Ya, dalam keadaan berbuat kerusakan. Oh, iya. Baik. Wa dzkuru ni'matana 'alaikum wa antum atash. Naam. Atash atash fitihi hina da'ana Musa bidara'ati an nasqiya qaumahu. Faqulna idrib bi 'asakal hajara fadaraba fanfajarat minhu isnata ashrata aynan bi'adadil qaba'ili ma'a i'lami kulli kabilatin bil'ain. Oh, kulli qabilatin. Kulli qabilatin bil'aini al-khosati biha hatta la yatanaza'u. Wa kulna lahum kulu washrabu min rizqillahi wa la tas'au fil ardi mufsidina. Dan ingatlah nikmat-nikmat kami pada kalian dan kalian haus fitih apa Ustaz? Ya, ini maksudnya sangat kehausan ya. Oh, sangat haus. Ketika Musa berdoa kepada kami dengan doroati apa sih? Dengan tunduk. Dengan tunduk. Dengan penuh harap. Dengan penuh harap untuk memohon air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah tongkatmu ke batu. Maka dia memukulnya dan memancarlah 12 darinya mata air dengan jumlah jumlah kabilah ya suku sukunya. Mereka sudah mengetahui setiap suku mata air khusus dengannya sampai hingga mereka tidak bertengkar. Nah. Maka kami berfirman pada mereka, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan berjalanlah di bumi dan janganlah kalian berjalan di bumi dengan membuat kerusakan. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu ya Kak. Baik, kita lanjutkan. Wa id istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah ketika Musa meminta air atau meminta hujan atau meminta minuman untuk kaumnya, maka kami berkata kepada Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu ya batu tersebut. Fa fajarat min husnata ashrata aina, maka ya muncullah ya berpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan, lagi-lagi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Bayangkan ya puluhan ribu orang atau mungkin ratusan ribu Bani Israel. Ini kan bukan kelompok yang sedikit. Lalu kemudian mereka melewati jalan yang tentu kalaupun ada air, ya misalnya ada sumber-sumber, ini gak akan cukup. Dan mereka dalam keadaan kehausan. Ya, di bawah terik matahari, dengan jumlah yang segitu banyaknya, bayangkan ya satu kaum melarikan diri dari Mesir, ya, menyeberangi Laut Merah, kemudian menuju Palestina, ya, kalau antum lihat petanya, itu perjalanan yang sangat jauh, ya. Apalagi zaman dahulu, yang namanya jalan itu tidak seperti jalan zaman sekarang. Zaman dahulu, ya, jalan itu bebatuan. Artinya, mereka tidak ada tempat untuk berteduh, ya, panas kepanasan. Makanya, di ayat sebelumnya, di antara nikmat yang Allah berikan adalah Allah berikan naungan berupa awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Kemudian, ya, ketika mereka kehausan, lagi-lagi Musa mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Musa alaihi salam ya memohon air kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun mengabulkannya dengan mengatakan idrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu batu. Sebetulnya dari kisah Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israil ini kita bisa mengambil faedah lain bahwasanya rezeki itu datang butuh kepada sebab. Butuh kepada sebab. Ya. Laut Merah yang begitu luasnya, begitu dalamnya, itu bisa terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa AS. Begitupun mata air terpancar dari batu dengan pukulan tongkat Nabi Musa AS. Artinya rezeki itu akan datang kepada kita apabila ada usaha dari kita, ada sebabnya. Tidak ujuk-ujuk ya datang begitu saja. Seperti kalau kita minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh hanya berdoa saja. Kita harus melakukan sebab-sebabnya. Jadi enggak mungkin ya misalnya Allah berilah hamba rezeki itu tiba-tiba turun dari langit. Ya. Jatuh ke hadapan kita. Enggak mungkin seperti itu. Ya. Pasti ada sebab-sebab yang kita tempuh. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, begitupun sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam ya. Ini sudah kita bahas ya. Bahwa Maryam itu ketika susah payah ingin melahirkan ya, anaknya Allah perintahkan kepadanya untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma sehingga jatuhlah kurma dari pohon tersebut. Kalau kita pakai logika, nggak mungkin pohon kurma itu digoyang-goyangin batangnya yang kokoh lalu kemudian kurmanya jatuh. Justru ini menunjukkan bahwasanya ya manusia itu kalau mau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala butuh menjalani sebab-sebabnya. Ya. Dan itu kita lihat lagi dalam kisah ini. Logikanya ya kalau kita punya tongkat terus kita getok ke batu, ya belum tentu muncul ya. Dan bahkan enggak mungkin muncul. Tapi karena ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka muncul. Justru dengan perintah memukul batu ya kepada Nabi Musa, ini menunjukkan bahwasanya konsep rezeki itu hadir akan datang kalau kita menjalankan sebab-sebabnya. Baik. Fa fajarat min husnata 'ashrata 'aina, maka berpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Kenapa 12? Karena jumlah suku atau kabilah ya Bani Israel itu ada 12. Allah Maha penyayang kepada mereka. Karena kalau satu bisa jadi mereka akan bertengkar. Bayangkan ya ratusan ribu orang atau mungkin jutaan. Allah alam kita gak tahu jumlah pastinya. Itu berada di tempat yang sama. Kalau sekiranya mata airnya hanya satu. Ini bisa dibayangkan bagaimana ya keadaannya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Ini penjelasannya. Sungguh setiap manusia telah mengetahui tempat minumnya. Artinya setiap suku sudah tahu ya mata air ini untuk suku A, ini untuk suku B dan seterusnya. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah kalian ya rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian jalan hidup di muka bumi mufsidin dalam keadaan merusak, berbuat kerusakan. Dan kerusakan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah dari kesyirikan. Dan ayat 60 ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita ya betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Logika kita harusnya kalau ada kaum yang Allah selamatkan dari kematian, Allah azab mereka tapi Allah hidupkan mereka kembali. Mereka melakukan dosa yang sangat besar yaitu kesyirikan tapi Allah ampuni. Kemudian Allah naungi mereka ketika berjalan dengan awan agar tidak kepanasan. Kemudian Allah berikan mereka makanan dari surga. Ya, harusnya mereka menjadi umat yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini logika kita. Tapi nyatanya ya bagi orang yang memang hatinya penuh dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, 1000 hujjah tidak akan membuat mereka beriman. Sebaliknya bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak butuh ya kepada pembuktian. Hanya ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cukup untuk menjadikan kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kita orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam ketika datang ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung beriman. Sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang kafir, sami'na wa asaina. Ya demikian, mungkin untuk materinya sampai sini dulu, karena kalau kita lanjutkan, ayat 61 ini agak panjang. Jadi insya Allah kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Edi bertanya, mengapa Baitul Muqaddas dibaca jar, majzur? Kita lihat dulu tuh dia. Karena ini sebagai mudhaf ilaih, kan udhulu madinata Baitul Maqdis. Ya. Masuklah kota Baitul Maqdis. Maka dalam kalimat bahasa Arab, kota Baitul Maqdis ini bacanya harus majur, karena sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari Madinata. Ya, Madinata Baitul Maqdis. Ibu Dayalis bertanya, turunan Mesir itu sekarang tinggal Yahudi itu saat yang sebut. Betul ya. Memang Bani Israel itu kan ras ya. Kemarin sudah dibahas bahwasanya Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Adapun orang-orang Arab itu ya dengan bahasanya bahasa Arab, karena kalau Bani Israel itu bahasanya bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Arab. Mereka berbahasa dengan bahasa Ibrani namanya. karena mereka ras tersendiri, ya, keturunannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Adapun bangsa Arab ini keturunannya Ishak alaihissalatu wassalam. Ishak, Ismail, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa, ya, kemudian Musa, itu jalurnya adalah ke Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Dan kita juga sudah membahas bahwasannya di antara faktor yang paling besar yang menjadikan orang Yahudi ini kufur, ya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah karena hasad, ya. Mereka kecewa, mereka dengki, mereka iri. Kenapa Nabi terakhir diturunkan kepada bangsa Arab, ya, diturunkan dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Sehingga mereka dengki. Mereka merasa selama ini banyak sekali, ya, rasul yang diturunkan kepada mereka, tapi kenapa Nabi terakhir bukan dari golongan mereka? Dan nanti insya Allah akan ada lagi ayatnya, ya, yang menjelaskan kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang mereka memiliki watak yang seperti ini. Jadi enggak heran, ya, kalau kita ngelihat Yahudi sekarang, mereka itu, ya, kalau dikatakan bahwa mereka ini menindas orang-orang Palestina, pasti mereka mengatakan sebaliknya. Mereka membela diri, padahal mereka adalah penjajahnya. Tapi memang inilah mereka, inilah watak mereka. Ya, kalau Allah saja, ya, aturan Allah saja, perintah Allah saja mereka langgar, apalagi hanya perintah manusia. Ini memang sudah karakter mereka, tabiat mereka senantiasa membangkang, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harusnya menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita bahwa, ya, kalau kita jatuh pada kesalahan, maka janganlah kita, ya, merasa nyaman di dalamnya. Karena khawatir, ya, semakin kita merasa nyaman, ya, pada kesalahan tersebut, Allah makin jauhkan kita dari kebenaran. Ya, makin susah bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang benar bagi seorang muslim ketika terjatuh pada kesalahan adalah bersegera, ya, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat, segera beristighfar. Inilah sikap seorang muslim. Ini faedah yang bisa kita ambil dari beberapa pelajaran tentang Bani Israel. Dan kita masih akan terus membaca kisah-kisah Bani Israel dalam ayat-ayat selanjutnya. Karena memang surah Al-Baqarah ini banyak bercerita tentang Bani Israel bersama Nabi Musa. Dan kita lihat bagaimana pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.